Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala mabad. Nadkhul fi al-manzum al-baytani al-sharh, ma'al-sharh. Baik, man yaqra? Sari? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Umar bin Muhammad bin Fatuh الدمشق الشافعي لا قل قل قل البيكوني لا قل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري. Kita sudah membaca syarah, jadi musannisnya beliau, dan nanti akan ada di dalam qala rahimahullah, yakni al-Baikuni. Wala fadilatul syekh Dr. Abdullah Abdul Rahim Al-Bukhari Al-Muqaddimatu. Qala rahimahullah, abda'u bilhamdi musallian ala Muhammadin khairi nabiyin ursila. Baik. Jadi ini Al-Muqaddimah, kata syekh Al-Mu'alliq Syarih, yaitu Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kata beliau Al-Muqaddimah bagian pendahuluan. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah sahibul manzumah, yaitu siapa namanya, Umar bin Muhammad bin Futuh al-Dimashqi al-Syafi'i, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyin ursila. Nah, ini bait yang pertama. Syarhu قوله أبدأ بالحمد أي أبتدئ نظمي هذا بالحمد لله عز وجل، والحمد هو الثناء بالقول المحمود بصفاته والحمد هو الثناء بالقول المحمود بصفاته المتعدية واللازمة. نعم. شرح وشافا أن يكون أبدأ بالحمد, aku memulai dengan الحمد, yani أبتدئ نظمي, aku memulai منظومهku ini, ya, bait-bait syairku ini, هذا بالحمد لله عز وجل, dengan memuji Allah عز وجل dengan pujian yang sempurna, dengan segala puji. والحمد, definisi الحمد هو الثناء, yaitu pujian, بالقولي المحمودي, بالقول المحمودي, dengan ucapan pujian, sanjungan, yani memuji, menyanjung dengan ucapan terpuji. Ya, yeah. بصفاته المتعدية واللازمة, dengan sifat-sifatnya, yani sifat-sifatnya yang mutaaddiyah dan lazimah, sifat-sifat yang efeknya, ya, yani hukum dan tuntutannya, itu asarnya, efeknya sampai kepada makhluk, dan yang bersifat lazimah, yang tidak memiliki hukum dan tuntutan. Dan efek yang sampai kepada makhluk. Nah, supaya kita pelajari pada Al-Qaidul Muthla. Ya. bahwa ada sifat yang muta'addiyah pada kaidah asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addin tadammanat salasa umur, yang ketiga yaitu thubuti hukmiha muqtadawha. Nah, ya, ini ada hukum dan tuntutan yang diungkapkan oleh yang lainnya, dia mengatakan sebut athariha, efek dari sifat tersebut yang muta'addi. Adapun lazimah tidak. Nah, jadi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan menyanjung Allah dengan ucapan yang terpuji dengan sifat-sifatnya muta'addi dan lazimah. Nah, musallian wa musallian halun min fa'ili abda'u. Ay wa musalliman. Musallian ay wa musalliman. Musallian ay wa musalliman li'anna al-iktisaru ala alif ahadihima duna al-akhari mimma nassa ahlul ilmi ala karahatihi wa mujanabati. كما قاله الحافظ ابن الصلاح وغيره ومصليا حال من فاعل أبدأه. طيب، مصليا أي ومسلما، نعم، ditambahkan oleh الشارح ومسلما. Jadi tidak mencukupkan dengan solawat saja, tapi juga ya mengirim salam buat Nabi SAW. Lianna al-iktisara ala ahadihima, karena sesungguhnya mencukupkan dengan salah satu dari keduanya, yakni bersolawat saja dan tidak mengirim salam, atau mengirim salam dan tidak mengirim solawat, ya. Dan iktisar ala hadimatun al-akhar, mencukupkan salah satunya tanpa yang lain. Mimma nasa ahlul ilm, termasuk perkara yang ditegaskan oleh ahlul ilm ala karahatihi, atas kemakruhannya. Umujanabatihi, dan hendaknya dihindari. Jadi hindari hanya bersalawat tidak taslim, atau taslim tidak salawat. Ya, fahami? Jadi digandengkan dua-duanya, bersalawat dan salam. Jangan hanya salawat tanpa salam, atau salam tanpa salawat, salawat dan salam, begitu. Kama qala al-hafidhu al-salam, sebagaimana diutarakan oleh al-hafidhu al-salam dan yang lainnya. Al-hafidhu al-salam menyebutkannya dalam Ma'rifat Anwa' ilmi al-hadith, kitabnya Tayyib, dan referensi yang lain bisa dilihat di catatan kaki. Wa musallian, dan musallian di sini mansub, ya, mansub. Kedudukan i'rabnya mansub. Kenapa? Halun min fa'il abda'u, karena dia sebagai hal dari fa'il abda'u. Naam, abda'u bil hamdi musalliyan. Aku memulai kitabku ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang segala pujian-pujian yang sempurna, dalam keadaan bersolawat, begitu. Dalam keadaan bersolawat dan salam ala Muhammadin, atas Muhammad, khairi nabiyyin, nabi yang terbaik, ursila, yang diutus oleh Allah Ta'ala. Nah, qawluhu ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila, qawluhu ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila, la syakka annahu sallallahu alaihi wasallam huwa khairu nabiyyin خير نبي أرسل للثقلين بل هو خير الأنبياء وأكرمهم وأفضلهم وهو سيد الخلائق أجمعين حتى أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة. الحديث في الصحيحين. كمل. ومن الخيرية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين إنسا وجنا، وكان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ممن قبله يرسل الواحد منهم إلى قومه خاصة، كما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. أي tidak diragukan lagi bahwasanya Nabi alaihi salam Muhammad alaihi salam adalah khairu nabiyyin ursila ats-tsaqalain, nabi terbaik yang diutus kepada ats-tsaqalain, yaitu bangsa jin dan manusia. Dan huwa khairul anbiya'i, bahkan beliau adalah nabi yang terbaik. Wa akramuhum, dan yang termulia. Wa afdaluhum, dan paling utama. Wa huwa sayyidul khalaiq ajma'in, dan beliau merupakan pemimpin makhluk seluruhnya. Hatta ulil azmi minar rusul, ya, hingga ulil azmi minar rusul alaihi wassalatu wassalam juga Muhammad alaihissalam adalah pemimpinnya. Jadi lebih mulia daripada Nabi Ibrahim, daripada Nabi Musa, ya, daripada Nabi Nuh, Naam, dan Isa. Baik. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan pada hadis dalam as-sahihain muttafaq alaihi, ana sayyidun nasi wa mal qiyamah, saya adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Ini dalil bahwa beliau adalah pemimpin makhluk. Wa min al-khairiyati, dan termasuk dari al-khairiyah dari kedudukan terbaik yang dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihissalam, bahwasanya beliau diutus kepada ats-tsaqalain, insan wa jinnan, diutus, ya, sebagai rasul kepada bangsa manusia dan jin. Wa kana al-anbiya'u war-rusulu alaihimus salatu wassalam mimman qablahu, sedangkan para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam yang pernah diutus sebelumnya, yursal wahidu minhum ila qawmin khassatan, masing-masing dari mereka hanya diutus kepada kaumnya secara khusus, berarti kepada bangsa manusia itu pun kaumnya saja, tidak seluruh kaum, seperti para rasul dan nabi dari kalangan Bani Israel. Itu hanya khusus Bani Israel, di luar Bani Israel tidak. Ya, sementara Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia, Araban wa Ajaman, bangsa Arab dan Ajam, ya, dan bahkan kepada bangsa jin juga. Nah, ilah taqolain. Sebagaimana dalam as-sahihain, Nabi SAW bersabda, waktu itu qamsan lam ya'tahu ahadun min al-anbiya'i qabli, telah diberikan kepada aku lima keistimewaan yang tidak diberikan kepada salah satu, ya, dari nabi sebelumku. Nusirtu bir-ra'i masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah atas musuh-musuhku dengan munculnya ru'ab, rasa takut gentar pada musuh yang jaraknya, ya, yang posisinya dari aku sejarak perjalanan yang ditempuh sebulan. Ya. Posisi musuh sejarak perjalanan yang ditempuh satu bulan, yaitu di waktu itu dengan onta, itu mereka sudah gentar, ya, sudah takut. Jadi itu sudah kemenangan. Musuh jika sudah takut duluan, sudah gentar duluan, sudah sulit untuk bisa bertahan. Belum bertemu sudah takut duluan. Ya. Wa ju'ilat lil ardi masjidan tahura, dan dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid. Yakni semuanya sebagai tempat sholat, sah untuk sholat. Beda dengan umat-umat sebelumnya. Ya, mereka harus sholat di bangunan khusus yang merupakan rumah ibadah, tidak bisa di sembarang ya tempat. Adapun umat ini bebas di mana saja, yang penting bukan perkuburan, area perkuburan, dan bukan di dalam kamar mandi dan kloset. Nah, dan menjadikan tahur, yakni sebagai alat bersuci, yaitu tayamum. Tayamum. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalatu falyusalli. Siapa saja dari umatku ya terkena kewajiban salat masuk waktu dimanapun dia di permukaan bumi, hendaknya dia salat. Ya, tidak harus cari bangunan masjid. Di mana saja, asal bukan area perkuburan dan kamar mandi ya atau kloset. Nah, wa halat yang ghanaimu, dan dihalalkan bagiku untuk menikmati al-ghanaim, ya, ghanimah-ghanimah, rampasan-rampasan perang, sedangkan umat-umat sebelumnya tidak. Ya, Bani Israel, jika ada ghanimah yang mereka rampas dari peperangan yang dimenangkan, harus dikumpulkan, ya, dan menunggu datangnya api dari atas, dari arah langit, untuk membakar ghanimah-ghanimah itu sebagai tanda bersih. Nah, yang diterima. Ya, mereka tidak boleh menikmatinya. Wakana Nabi yub'atsu ila qaumihi khashatan, dan adalah seorang nabi ya diutus kepada kaumnya secara khusus. Wa bu'itsu ilan nasi kafatan, dan aku diutus kepada manusia dan jin. An-nas di sini menyebuti manusia dan jin kafah seluruhnya. Wa'atitu syafa'ata, yang kelima adalah aku diberi syafa'at. Syafa'at al-uzma di mahsyar, yaitu syafa'at terbesar di padang mahsyar. Itu orang-orang ingin segera diadu oleh Allah Ta'ala. Mereka datang kepada Adam, Adam menunjuk kepada Nuh, Nuh menunjuk kepada Ibrahim, Ibrahim kepada Musa, Musa menunjuk kepada Isa, dan Isa menunjuk kepada Muhammad alaihi wasallam, dan Muhammad alaihi wasallam yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud di bawah arasy untuk memohon syafaat buat mereka. Nah, selesai ya mukaddimah pendahuluan dari al-musannif ya Abu Muhammad al-Futuh ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Nah, kemudian masuk ke aqsamul hadis, macam-macam hadis. Baik, yang pertama aqsamul hadis, qauluhu wa zi min aqsamil hadis iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Baik, ikra qauluhu wa zi mubtada'un ay syarhu. Qira syarhu qauluhu wa zi mubtada'un ay hadhihi min aqsamil hadis al-'adidati. Min aqsam al-hadith muta'alliq bi qawlihi 'iddah bi katr al-'ayn al-muhmalati khabar al-mubtada'i wa min tahtamilu annaha lil-bayan aw lit-tab'id wal-akhir huwa al-aqrab li'annahu lam yastawfi jami' aqsam al-hadith fi manzumatihi hadhihi iz 'iddatu ma dhakarahu 32 qisman kama sayati bayanuhu wa yamurru ma'ana bi hawlillahi ta'ala. Ya, jadi ini aqsamul hadits jar majrur muta'alliqun bi qawlihi 'iddah. Muta'alliqnya dengan isim 'iddah bi kasr al-'ain al-muhmalah. Yani sejumlah. 'Iddah maknanya sejumlah. Tayyib. Jadi di iddatun, jadi ini sekarang menunjukkan ini adalah sejumlah, jadi sejumlah dari macam-macam hadis, jadi bukan salah satu. Nah, jadi belum masuk menyebutkan jenis yang pertama, belum, tapi baru menjelaskan aqsamul hadis. Aqsamul hadis yakni macam-macam hadis. Jadi ini diberi judul oleh Syekh, aqsamul hadis, macam-macam hadis. Nah, macam-macam hadis. Jadi li iddah, hadhi iddah, ini adalah sejumlah min aqsamil hadis, dari macam-macam hadis. Nah, jadi khabar mubtada, ini khabarnya. Min di sini berkemungkinan, ya, untuk bayan, untuk penjelasan, atau untuk tabi'id, atau untuk menunjukkan sebagian. Wal akhiru huwal aqrab, yang terakhir dan lebih dekat, yaitu tabi'id. Berarti, ya, diartikan ini sejumlah dari sebagian macam-macam hadis. Jika diartikan at-tabi'id. Dan Syekh menganggap ini lebih dekat, dimaknai tabi'id sebagian, li'annahu lam yastawfi jami' aqsamil hadis, cuma dhumati hadhi, karena dia tidak menyebutkan seluruh macam-macam hadis di mandumahnya ini. Hanya sebagian saja. Iddatu ma dzakarahu 32 qisman. Karena jumlah yang disebutkannya hanya 32 macam. Kama sayati bayanuhu yamurru ma'ana. Sebenarnya akan datang penjelasannya dan akan kita lewati bihaulillahi ta'ala. Jadi ini adalah sejumlah dari, ya, sebagian macam-macam hadis yang ada. طيب قوله وكل واحد أتى وحده أي أنه سيذكر لك بعد هذه المقدمة أقسام الحديث وهي عدة وكل واحد من هذه الأقسام. Yeah, jadi ulangi, هذه عدة من تبعية, yani ini adalah sejumlah, yani jumlah yang disebutkan ini sebagian, min, dari aqsamil hadis, dari macam-macam hadis yang ada. Nah, jadi iddah yang disebutkan ini hanya sebagian, gitu maksudnya, bukan semuanya. Baik. Wa qawluhu wa kullu wahidin ata wa haddah, setiap macam hadis ada datang, ya, penyebutannya di mandumah ini. Wahadda. Nah, belum selesai tadi untuk baca syarahnya. Diulangi, qawluhu wa kullu. Qawluhu wa kullu wahidin ata wahadda. Ay annahu sayadhkuru laka ba'da hadhil muqaddimati aqsam al-hadithi. Wahia iddatun wa kullu wahidin min hadhil aqsami. Ikra ata. Ata ay sabata dhikru ismihi. وحده بتشديد الدال المهملة ونصب حده على أنه مفعول معه. نعم. والحد. والحد لغة المنع, واصطلاحا قول دال على ما هي الشيء ومعه, ومنه التام ومنه الناقص. والمراد به هنا التعريف, أي كل قسم أتى مع تعريفه. والواو هنا للمعية, أي أتى ومعه تعريفه, ولا تفيد الترتيب, فتارة يذكر الحد أولا ثم المحدودة, وتارة العكس كما سيرد بحول الله. وفي قوله أتى إشارة مشعرة إلى سهولة النظم عليه, كأنه جاء بنفسه. Masing-masing datang bersama had ta'rifnya, definisinya. Ay, annahu sayadhkuru laka, dia akan menyebutkan kepadamu setelah mukaddimah ini, aqsam al-hadith, macam-macam hadith, dan itu adalah sekian, ya, iddah, sejumlah yang disebutkannya, sudah kita ketahui tadi, tidak seluruhnya, hanya sebagian saja. Wa kullu wahidin min hadhihi al-aqsam, masing-masing dari jenis-jenis yang disebutkan itu, atau datang penyebutannya, ya, au dari sabata dzikru ismihi tetap ya penyebutan namanya dalam mandunga ini datang penyebutan namanya wa haddahu bersama haddahu mansub ini tafsir dari muhammala wa nasab haddahu an-na'zim manasab hadda ya mansub bil fath ala annahu maf'ul ma'ah selalu maf'ul ma'ah yani datang penyebutan namanya bersama hadnya. Hadnya adalah ta'rifnya, definisinya. Had lughatan, had secara bahasa al-man'u, yakni menghalangi. Wastilahan, secara istilah, qawlun dalun ala mahiyati syai', ucapan yang menunjukkan atas hakikat sesuatu. Wa minhu at-tammu, wa minhu an-naqis. Ya. Ada yang sempurna dan ada yang kurang sempurna. Baik. Wal murad bihi huna dan yang dimaksudkan di sini adalah at-ta'rif. Had yang dimaksud di sini ta'rif, definisinya. Definisinya. Ai kullu qismin atama ta'rifi. Yaitu setiap macam jenis datang bersama definisinya. Ya. Wallahu huna lil ma'iyah, huruf al-wawu di sini untuk ma'iyah. Ai ata wa ma'ahu ta'rifuhu. Nah, datang dan bersamanya definisinya. Wala tufiyu tertib dan tidak menunjukkan tertib secara urutan. Fataratan yadkurul hadda awalan thumal mahduda. Terkadang beliau menyebutkan definisinya dulu kemudian nama ya al-mahdud yang diberi definisi itu yaitu nama jenis hadis itu. Definisinya dulu kemudian ya yang diberi definisi yakni istilah atau nama hadis itu. Wa taratan al-aksu terkadang sebaliknya nama jenis hadis itu istilah hadis itu dulu kemudian definisinya. Sama seperti Ibnu Hajar akan datang dengan na'am berkat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi qawli sedebat tadi dan pada ucapan beliau ada isyaratun musyiratun ila suhulatin nawmi alaih. Nah ini adalah isyarat yang menunjukkan mudahnya, ya, mengindikasikan mudahnya nazam, ya, pembuatan dari syair ini atasnya. Karena hujah abidah sisa akan datang dengan sendirinya. Yakni Allah beri dia kemudahan membuat baik-baik ini, menunjukkan bahwa beliau menguasainya. Nah, ini adalah sahul hadis. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam kisim yang pertama yaitu as-sahih. At-tasibiyah al-qadar barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.